Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini pembahasan ilmu fara'id alladhi qad marra ba'dal masail. Sudah berlalu beberapa masalah kita bahas bersama. Masih pada pembahasan ar-rad. Masih pada pembahasan ar-rad. Beberapa perkara telah kita simpulkan bahwasanya masail ar-rad, masalah rad itu ya ada 6 surah. Ada 6 surah. Tiga surah yang pertama tidak melibatkan zaujain. Tiga surah yang pertama tidak melibatkan ahad zaujain. Tidak melibatkan salah satu, baik suami atau istri. Tiga surah berikutnya melibatkan ahad zaujain. Melibatkan salah satu dari suami atau apa? Istri. Naam. Sudah kita bahas ya, tiga surah yang pertama, dan juga kita sudah membahas ya, dua surah ya, yang melibatkan apa? Ahad Zawjain. Sehingga tersisa di hadapan kita as-surah al-akhirah. Ya. Bentuk yang terakhir dari masalah ar-rad. Ini seingat saya itu. Ya. Man. Kita langsung saja ikhwan melihat soal yang ada pada halaman 106 pada cetakan yang kedua. Kasus rad yang melibatkan salah satu dari suami atau istri, dan di situ ada beberapa ahli waris. Jadi ada beberapa ahli waris dan di situ ada suami atau istri. Langsung kita lihat contohnya ikhwan. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, kemudian ibu dan dua anak perempuan. Seorang istri, ibu dan dua anak perempuan. Naam. Sekarang coba kita lihat dulu ikhwan, apakah ini masalah rad atau bukan. Naam. Bagi orang yang sudah mahir, sejak awal sudah bisa melihat ini masalah rad. Naam. Tetapi kita melampaui dan melalui langkah-langkahnya dulu ikhwan. Kita kerjakan dalam keadaan kita tidak ngerti itu masalah rad atau tidak. Kita lihat penyelesaiannya ikhwan. Seorang mati meninggalkan istri, ibu dan dua anak perempuan. Kita berikan furudnya mereka. Istri dia berhak mendapatkan 1/8 karena mayit memiliki far'. Ibu mendapatkan 1/6, berhak mendapatkan 1/6 karena ada far' mayit. Dua anak perempuan karena dia lebih dari satu dan tidak ada mu'assib, maka dia berserikat dalam 2/3. Naam. aslul masalah, asal masalahnya adalah 24. Karena 24 inilah angka yang terkecil yang mungkin untuk dibagi dengan 8, 6, dan 3 tanpa menghasilkan apa? Pecahan. Ya. Taib, kita bagi siham. Sihamnya kita bagi. Istri 1/8 dari 24. Sihamnya 3. Ibu 1/6 dari 24. Sihamnya 4. Kita beri dia 4. Dua anak perempuan 2/3. 2/3 dari 24. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. Naam. Kita jumlahkan siham semuanya. Majmu' siham kita dapatkan ternyata hanya 23. Ya. Majmu' siham ternyata hanya 23. 3, 4, dan 16. Jadi majmu' siham adalah 23. Ada sisa 1. Dan tidak ada asobah di sini. Ya. Maka kita simpulkan masalah ini adalah masalah rad. Masalah apa? Ar-rad. Ada sisa satu. Nah, ada sisa satu. Jadi kolom yang pertama itu sebenarnya hanya untuk menilai dan melihat ini masalah rad atau bukan. Sebatas itu saja. Naam. Wabillahi taufiq. Ya, coba antum perhatikan ikhwan di papan tulis ya. Baik, antum lihat di papan tulis ya. Demikian kita mengerjakan ya. Seorang mati meninggalkan seorang istri, kemudian ibu, dan dua anak perempuan ya. Kita kerjakan normal, kita dapatkan majmu' siham adalah 23 ya. 23 sementara aslul masalah adalah 24. Majmu' siamnya lebih kecil daripada majmu' daripada mada aslul masalah. Maka ini masalah mada rad. Taib, kita anggap ini tidak ada berarti. Itu hanya sekedar untuk mengetahui ini masalah rad. Taib, untuk menyelesaikannya ya. Untuk menyelesaikannya, ikhwan, kita jadikan masalah ini seakan-akan dua kasus. Kita pisahkan antara kasus zaujiyah dengan kasus rad. Karena kita berpendapat bahwasanya suami atau istri tidak berhak untuk mendapatkan apa? Rad. Hadza qaul. Wa huwa rajih. Wa huwa qaulu Aliin. Wa qaulu Umar bin Khattab. Dan juga yang lain dari para sahabat ya. Sehingga kita jadikan kasus ini seakan-akan dua masalah ya. Taib, langkah yang pertama, ikhwan, ya, karena ini adalah masalah yang melibatkan istri dan istri berhak mendapatkan berapa? 8, maka kita jadikan langsung aslul masalahnya 8. Aslul masalahnya 8, kita berikan untuk istri 1/8-nya, yaitu berapa? 1. Adapun sisanya yaitu 7 itu untuk selain istri. Di situ ada furudnya, ada fard dan juga sudah terkandung di dalamnya apa? Rad. Iya. Sehingga selesai sampai di sini. Sebenarnya yang penting istri silakan ambil 1/8-nya, silakan. Tidak masuk dalam hitungan berikutnya. Karena istri tidak berhak mendapatkan apa? Rad. Sampai sini faham ikhwan? Nah, ini masalah yang pertama ikhwan, masalah zaujiyah. Kemudian kita buat masalah berikutnya, masalah yang kedua. Masalah yang kedua yaitu masalah rod, di mana kita tidak melibatkan istri di sini. Sekarang kita anggap masalahnya adalah masalah waris, kasus waris tanpa istri. Ya. Sekarang kita lihat ikhwan, kalau kasus ini kita buang istri, berarti kasus yang di hadapan kita adalah seorang mati meninggalkan siapa ikhwan? Ibu dan dua anak apa? Perempuan. Paham ikhwan ya? Taib, antum perhatikan ikhwan, kolom yang kedua itu adalah masalah yang kedua, masalah rod. Ya, masalah rod. Nah, antum benerkan itu yang di buku, itu kan ada tulisan rod ya. Antum coret, antum ganti zaujiyah, itu masalah zaujiyah. Masalah rod adalah yang di sampingnya. Masalah rod. Ya. Agar antum tidak bingung. Nah, sekarang antum lihat ikhwan, di hadapan kita ada kasus seorang mati meninggalkan ibu dan dua anak perempuan. Ibu berhak mendapatkan 1/6, dua anak perempuan 2/3. Ya. Maka aslul masalahnya adalah 6. Kita sudah tidak melibatkan lagi apa? Zaujah. Ya. Sudah tidak melibatkan lagi zaujah. Sehingga aslul masalahnya 6. Karena aslul masalahnya 6, ibu mendapatkan 1/6, yaitu 1. 2, bint mendapatkan 2/3, yaitu berapa? 4. Mafhum ikhwan? Paham ya? 4. 2/3-nya 6 itu 4. Iya kan? Diiyakan saja. Nanti kalau bingung dihitung sendiri. Ya. Baik. Ah, kalau kasusnya seperti ini mudah kan, kita selesaikan kemarin. Sebelumnya setiap kita menyelesaikan masalah kita lihat perlu ditashih atau tidak. 4 bagian untuk 2 anak perempuan, tidak perlu ditashih karena 4 bagi 2 selesai. Ya, tidak ada pecahan di situ. Ya, sehingga tidak perlu tashih. Taib, majmu' siham, jumlah siham adalah 1 tambah 4 yaitu 5. Sementara aslul masalahnya berapa? 6. Berarti ini masalah rod, masalah rod. Dan untuk kasus yang seperti ini, kasus rod yang melibatkan beberapa ahli waris dan di situ tidak ada suami atau istri, penyelesaiannya mudah. Aslul masalahnya diturunkan dari 6 menjadi berapa? 5. Seperti itu. Baik. Sampai di sini paham ya, kawan? Jadi masalah yang kedua ini adalah masalah rod, di mana ibu berhak mendapatkan 1 bagian, kemudian 2 bit mendapatkan 4 bagian, ya. Aslul masalahnya yang tadinya 6 diturunkan menjadi berapa? 5. Alhamdulillah selesai masalah rod. Sebagaimana kita sudah selesai juga masalah apa? Zaujiyah. Langkah berikutnya adalah menggabungkan dua masalah itu. Ini kan kasus kematian yang sama. Maka kita akan berusaha mendapatkan hasil akhir dengan mencari aslul jami'ah, aslul masalah yang mengumpulkan dua kasus itu. dua penyelesaian ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya, ikhwan? Antum perhatikan di sini. Aslul masalah, antum jawab dulu pertanyaan ini. Aslul masalah itu hakikatnya adalah apa, ikhwan? Warisan, kan demikian ya? Harta warisan. Jadi harta warisan seorang yang mati diwakili dengan aslul apa? Masalah. Berapapun hartanya, hartanya 100 juta ya dianggap 8 itu aslul masalah. Aslul masalah adalah itu. Hartanya mobil juga aslul masalahnya itu tadi. Ya. Nah, jadi aslul masalah itu sesungguhnya adalah harta yang dibagikan. Begitu mas? Ini mantuknya mantep atau ya, mantep ya namanya. Jadi antum perhatikan di sini, ikhwan. Ya. Pada kasus yang pertama, harta yang dibagikan sejumlah berapa, ikhwan? 8, ya kan? 8 dibagi untuk istri 1 bagian, untuk selain istri 7 bagian. Nah, pada kasus yang kedua, aslul masalahnya berapa, ikhwan? 5. Dan aslul masalah 5 itu sesungguhnya sama dengan 7. Kasus yang kedua kan kita sedang membagi harta yang sisa dari kasus yang pertama, itu berapa? 7. Jadi yang diarsir itu 7 dan 5 sesungguhnya sama. Jadi 7 dengan 5 itu sama. Antum jangan bingung ya. 7 dengan 5 sama dalam kasus ini. Ya, ini mewakili harta yang sama. Jadi 7 dan 5 itu mewakili harta yang sama. Intinya bagaimana menyamakan 7 dengan 5 ben ketemu gitu loh, biar angkanya sama. 7 dan 5 bagaimana agar sama? Ya. Agar sama tinggal disilangkan saja. Hubungan antara 7 dan 5 adalah hubungan mubayanah. Ya. Mubayanah. Taib. Maka 7 dikalikan 5 dengan 5 dikalikan 7 akan ketemu angka yang sama. Mungkin antum tidak percaya. Ya. Percaya tidak? 7 dengan 7 kali 5 dengan 5 kali 7 hasilnya sama tidak? Mungkin antum tidak percaya. Ya, tapi saya percaya, ikhwan. 5 kali 7 sama dengan 7 dengan apa? Kali 5. Baik. Intinya menyamakan, ikhwan, agar 7 dan 5 itu sama karena 7 hakikatnya 5. Tujuh kali lima berapa? 35. 5 kali 7 sama dengan 35. Ah, sama. Taib. Wa minal adl, termasuk keadilan, ya, adalah mengalihkan semua aslul masalah dan sihamnya dengan apa namanya juz'us saham. Ya. Maka angka 5 itu dikalikan semua ke bawah. Karena yang menjadi aslul masalah kita atau asal kasus kita adalah yang nomor 1, masalah zaujiyah. Ya, sekarang kita tinggal kalikan 5 kali 8 berapa? 40. Ditulis 40. 5 kali 1 berapa? 5. Maka istri mendapatkan 5 bagian. Ya. Taib. Adapun apa namanya? Ibu dan dua anak perempuan, kita berpindah kepada masalah rod. 7 kali 1, 7. 7 kali 4, 28. Ya. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil akhir dari perhitungan ini. Ya, aslul masalah adalah 40. Aslul masalahnya adalah 40. Untuk istri mendapatkan 1/8. 1/8 dari 40 berapa? 5. Berarti dia memang hanya mendapatkan apa? Bagiannya, fard. Untuk ibu 1/6. Seperenam, seperenam, tapi sudah ada tambahan rod sehingga dia mendapatkan 7. 7 per 40 itu lebih dari 1/6. untuk anak-anak perempuan masing-masingnya 14/40. Dengan demikian selesai ikhwan pembagian rod ya, yang ada di hadapan kita ini. Nah. Nah, untuk lebih memahamkan lagi, sekarang antum lihat pada latihan. Di situ di latihan ada soal nomor 4. Ya, ada soal nomor 4. Periksalah perhitungan kasus di bawah ini dari awal hingga akhir. Apa kesimpulanmu dari perhitungan tersebut? Benar atau salah? Bisa benar, bisa salah. Taib. Sudah siap atau belum, ikhwan? Kita coba baca bersama-sama. Serius, antum perhatikan. Kita coba terapkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ada kasus kematian di mana seorang wanita mati meninggalkan suami, kemudian anak perempuan, 1 dan 3 cucu perempuan. Dan 3 cucu perempuan. Ya. Sekarang kita lihat dulu apakah kasus ini kasus rod atau bukan. Suami berhak mendapatkan berapa, ikhwan? 1/4. Ya. Karena mayitah memiliki fara. Anak perempuan karena dia satu, dia mendapatkan 1/2, an-nisf. Karena dia sendiri dan tidak ada apa? Muassib. Antum perhatikan berikutnya, 3 cucu perempuan berhak mendapatkan berapa? 1/6. Karena ya, melengkapi 2/3. Takmilata sulusain. Sampai sini faham, ikhwan? Faham ya? Tapi berapa aslul masalahnya? Ada angka 4, ada angka 2, ada angka 6. Aslul masalahnya adalah berapa? 12. Mafhum sampai sini? 12. Kita bagi. Kita berikan sihamnya. Suami mendapatkan 1/4. Dari 12 yaitu 3. Anak perempuan mendapatkan 1/2 dari 12 yaitu 6. Cucu perempuan mendapatkan 1/6 dari 12 yaitu berapa? 2. Mafhum ikhwan ya? Ya. Tapi coba kita lihat, kita jumlah majmu' siham. 3 tambah 6 9. 9 tambah 2 11. Loh, ternyata 11. Berarti masalahnya masalah mana? Rod. Ini kita coret, tanda kita anggap ikhwan. Ini hanya sekedar untuk mengetahui bahwasanya kasus kita ini adalah kasus apa? Rod. Dan karena kita berpendapat suami itu tidak berhak untuk mendapatkan rod, maka kita selesaikan masalah ini dengan 2 asumsi kasus. Ya. Naam. Kita buat kasus yang pertama yaitu kasus zaujiyah. Naam. Langsung kita jadikan asulul masalahnya 4 karena melibatkan angka 1/4 yaitu suami. Asulul masalah 4, suami kita beri 1/4-nya. Berapa 1/4 dari 4? 1. Sisanya berapa? 3. 3 itu adalah jatah untuk seluruh ya, seluruh ahli waris selain suami, yaitu untuk anak perempuan dan 3 cucu perempuan. Nah, sampai sini difahami tidak, ikhwan? Faham ya? Nah, sekarang kita masuk kepada kasus rod. Kasus rod yaitu kita buang suami, seakan-akan suami tidak ada. Jadi di hadapan kita hanya ada kasus seorang mati meninggalkan anak perempuan dan 3 cucu perempuan. Anak perempuan 1/2, 3 cucu perempuan 1/6. Melibatkan 2 fard yaitu 1/2 dan 1/6, maka aslul masalahnya berapa, ikhwan? 6 ya. Ada 2, ada 6. Aslul masalah 6. Tapi kita bagi 6 itu, kita tetapkan sihamnya. Anak perempuan 1/2, 1/2 dari 6 berapa? 3. 3 cucu perempuan 1/6. 1/6 dari 6 adalah 1. Majmu' siham 3 tambah 1 yaitu berapa? 4. Langsung saja antum ganti aslul masalahnya dari 6 menjadi berapa? 4. Coret angka 6, ganti ke 4. Faham ikhwan ya? Jadi anak perempuan dapat tiga sihamnya, tiga cucu perempuan dapat satu sihamnya. Nah, di sini antum lihat ini butuh tashih. Butuh untuk ditashih karena satu tidak bisa dibagi tiga. Ya kan? Jadi tiga cucu jatahnya satu, ya pecahan nanti angkanya. Agar tidak jadi pecahan maka dikalikan dengan adadur ru'us. Adadur ru'usnya tiga, makanya di atas ada angka tiga itu, empat kali tiga. Tiga itu adalah untuk tashih masalah. Maka semuanya dikalikan tiga, biar adil, semua dikalikan tiga. Nah, taib. Walaupun yang lebih pas tiganya itu seharusnya ditaruh di atas kali tiga, mimbab tartib. Nah, tapi tidak masalah, yang penting antum faham. Nah, beberapa pekerjaan kita sudah luruskan, ya, pada cetakan yang ketiga. Nah, antum bisa bandingkan nanti mana yang perlu antum perbaiki. Taib. Jadi semua dikalikan tiga, tiga kali empat ketemunya berapa? 12. 3 kali 3 ketemunya 9, 3 kali 1 ketemunya 3. Selesai. Itulah masalah yang sekarang kita anggap. Jadi untuk masalah rod, aslul masalahnya yang terakhir setelah tashih adalah berapa? 12. Siham setelah tashih untuk anak perempuan 9, untuk 3 cucu perempuan 3. Bisa difahami, ikhwan? Ya. Kemudian antum lihat, ikhwan, angka 12 yang merupakan aslul masalah rod sesungguhnya sama dengan angka 3. Karena harta itulah yang dibagi, yang sedang kita bagi. Bukan harta yang sudah kita berikan kepada siapa? Suami. Mafhum sampai sini, ikhwan? Ya. Jadi sekarang antum harus berpikir bagaimana agar 12 itu sama dengan 3. Karena itu sama memang. Ya. Caranya mudah, ya kawan, antara 12 dengan 3 ini, ya, hukum hubungannya adalah hubungan apa namanya, bukan tadi mubayyanah. Ini hubungannya adalah hubungan apa namanya, di antara keduanya ada tadakhul, ya, taib. Asyahid intinya sederhananya bagaimana biar sama. Cukup 3 ini dijadikan sama menjadi 12. Kalau ada dua huruf atau dua angka yang hubungannya apa? Mudakhalah. Ya. Naam, antara 2 dan 4 misalnya aslul masalahnya kita jadikan berapa? 4, kan demikian. 2 dengan 12 aslul masalahnya berapa? 12, kan demikian. Nah. Ya, 3 dengan 12 dijadikan saja 12. Oke, bagaimana agar 3 ini jadi 12? Dikalikan berapa? 4. Dijadikan 4. Mafhum, ikhwan, ya? Ya. Maka 4 itu menjadi juz'us sahm untuk aslul masalah zaujiyah. 4. Kita mengarah kepada aslul jami'ah. Aslul jami'ah, ya. Ingat, ikhwan, harta yang dibagi itu adalah harta keseluruhan, baik untuk suami, anak atau tiga apa? Cucu, kan demikian. Maka 4 itu dikalikan dengan aslul masalah zaujiyah. 4 kali 4 menjadi 16. Itu aslul masalah yang terakhir. 4 kali 4 menjadi 16. Suami mendapatkan 1/4. 4 kali 1 itu 4. 4 per 16 itu 1/4. Adapun untuk apa namanya? Anak perempuan masih tidak ada perubahan, 9. 3 cucu perempuan 3. Nah, antum akan dapatkan jumlah totalnya adalah 16. 4 tambah 9, 13, 13 tambah 3, berapa? Nah, 16. Maka jawabannya benar atau salah? Jawabannya benar. Jadi perhitungan kasus rod di sini adalah perhitungan yang benar, ya, dan sesuai dengan kaidah perhitungan. Naam. Hadza wallahu a'lam. Nah, sehingga selesai, ikhwan, pembahasan tentang rod. Adapun masalah berikutnya, masalah yang ke-13, bab yang ke-13 adalah bab munasakhat. prinsipnya sama perhitungannya dengan perhitungan rod. Ya. Sehingga kalau antum faham perhitungan rod, antum juga akan faham perhitungan apa? Munasahat. Maka di waktu yang masih tersisa sampai pertemuan berikutnya, antum coba murojaah lagi, ya, turojiun, antum ulangi lagi kalau belum faham, antum ulangi lagi, antum tanya lagi, ya, yang sudah faham memberikan apa pemahaman kepada yang lain, ya. Nah, sehingga nanti ketika kita masuk pada pembahasan munasahat, kita bisa mendapatkan kemudahan di dalam memahami pembahasan. Baik, ada pertanyaan tidak ikhwan sebelum kita tutup? Bismillah. Baik, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.